bahwa wa dzirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah. Artinya puncak amalan jadi berjihad dari amal Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya adalah balasan yang paling utama. Balasan maksudnya ganjaran pahala atas orang yang berjihad mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Ya. Salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan yang besar nanti di hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan surga. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamahal muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya kami bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan dicap oleh Allah sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, dan mereka orang yang berbuat ihsan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Rabbana wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum walladhina hajaru fi sabilillah wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Maka kami kabulkan doa mereka dan orang-orang yang dikeluarkan dari rumah mereka gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang berjihad, berhijrah, kemudian orang-orang yang mati ataupun membunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat, dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya bagi siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab paling dominan untuk memperluas negeri Islam, menghinakan hamba-hamba berhala, menciptakan keamanan bagi kaum muslim pada diri, harta dan anak-anak mereka. Ini keutamaan-keutamaan berjihad di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan. Itu sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Beliau mengatakan, "Faman qama bihadhihi al-a'mali as-salasati 'ala la'wa'iha wa masyaqqatiha kana li ghairiha ashadda qiyaman bihi wa takmilan." Lihat. Barang siapa yang menegakkan tiga perbuatan tersebut dengan menghadapi segala kesulitan dan rintangannya, maka perbuatan-perbuatan selainnya akan lebih ditegakkan dan disempurnakan. Karena itu pantaslah bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah melakukan sebab yang mengharuskan adanya rahmat bagi mereka. Apa maksudnya Bapak Ibu? Barang siapa yang menegakkan tiga perbuatan. Tiga perbuatan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 218, yaitu beriman, berhijrah dan berjihad. Beriman, berhijrah dan berjihad. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang di dalamnya terdapat rintangan dan kesulitan. Beriman diperlukan keimanan yang kuat untuk menghadapi rintangan untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan peternakan, meninggalkan keluarga, karib, kerabat, kemudian berjihad, menyerahkan nyawa atau memperjuangkan nyawa lebih tepatnya, kemudian berkorban dengan harta, berkorban dengan waktu, dan semisalnya. Barang siapa yang dia kuat dalam tiga ini, maka yang selainnya akan mudah dia kerjakan secara sempurna. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatullah, merekalah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Kenapa tiga amalan ini mendatangkan rahmat Allah? Karena mereka sudah mengerjakan hal-hal yang memang Allah wajib memberikan rahmat. Ya, tiga amalan ini mendatangkan rahmat Allah karena orang-orang tersebut telah melakukan sebab yang dengan sebab itu mengharuskan rahmat Allah datang kepada mereka, yaitu beriman, kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fa haqiqun biha ulai an yakunu humur rajuna rahmatullah li annahum ataw bisababil mujibi lirahmati wa fi hadha dalilun ala anna ar-rajaa la yakunu illa ba'da al-qiyami bi asbabi as-sa'adah wa amma ar-rajaa al-muqarinu lil-kasali wa 'adami al-qiyami bihi wa 'adami al-qiyami bil asbabi fa hadha 'ajzun wa tamannin wa ghurur wa huwa dalun 'ala dha'fi himmati sahibihi wa naqsi 'aqlihi bi manzilati man yarju wujuda waladin bila nikah wa wujudal ghillati bila badlin wa saqi wa nahwu dzalik. Artinya di sini terdapat dalil bahwasanya harapan itu dilakukan tidaklah dilakukan kecuali setelah melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Artinya orang boleh berharap tapi harus usaha. Berharap ingin masuk surga, usaha, amal. Berharap dapat pahala dari Allah, usaha, amal. Berharap dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, usaha dan beramal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sedangkan harapan yang diiringi dengan sifat malas, tidak melakukan sebab-sebabnya adalah merupakan kelemahan, angan-angan kosong dan bualan. Usaha ingin sesuatu tetapi tidak melakukan sebab, ini hanya angan-angan. Ya, ingin masuk surga tetapi malas beribadah, ini hanya angan-angan. Ingin pintar tetapi tidak belajar, ini hanya angan-angan. Angan-angan menjadi orang yang pintar. Dan para ikhwah sekalian, ada perkataan Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la yazalan nasu bi khair ma zala ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna waqtafa wa dhanna annahu istaghna fa huwa ajhalu ma yakun. Artinya masih saja seseorang dikatakan sebagai orang berilmu selama belajar, apabila dia sudah merasa dirinya cukup, ya tidak belajar lagi, dan dia mengira bahwasanya dia adalah orang yang sudah pintar, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang paling bodoh. Ini menunjukkan bahwasanya harus ada usaha. Yang ingin dapat rezeki harus usaha. Yang ingin dapat anak harus menikah. Ya, tidak. Islam tidak mengajarkan berkhayal. Islam tidak mengajarkan seseorang lemah, tetapi harus usaha. Kemudian, angan-angan kosong dan bualan. Dan itu menunjukkan lemahnya cita-cita pelakunya, kurangnya akal. Sama seperti orang yang menghendaki seorang anak tanpa menikah, ya, inginkan dapat rahmat Allah tapi tidak mengerjakan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang yang dapat anak tapi tidak menikah, ingin dapat anak tapi enggak menikah, dan mengharapkan hasil panen tapi tanpa menanam biji dan tidak menyiramnya. Ingin memanen, ingin buahnya, ingin pohonnya berbuah tetapi dia tidak menanam, ini mustahil dapat. Ya, kita tidak seperti ajaran-ajaran yang kalau berzikir di atas sajadah kemudian nanti di bawah sajadah ada duitnya. Ini kita tidak menganut ajaran seperti itu. Kita harus usaha. sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin tidak terkena musuh, ingin tidak terluka, beliau ketika penaklukan kota Mekah memakai baju perang lengkap, memakai mighfar, penutup kepala, memakai baju perang lengkap agar tidak terkena serangan musuh. Ini mengambil sebab, karena siapa yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengambil sebab, maka ini mustahil. Sama seperti orang berdoa, Pak. Allahummaghfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Tapi pada kejadian di lapangannya, semua perkataan dan semua ucapannya menyimpang dari agama, tidak mendatangkan ampunan Allah. Maka mana mungkin dapat ampunan? Maka pantas ketika Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah yang paling pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, fahaqiqun bihaula afan wa fi qawlihi ulaika yarjuna rahmatallahi isyaratan ila anna al-'abda walau ata min al-a'mali bima ata bihi la yanbaghi lahu an ya'tamida 'alayha wa yu'awwala 'alayha bal yarju rahmat rabbih wa yarju qabula a'malihi wa maghfirata dhunubihi wa sitra 'uyubihi. Artinya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharap rahmat Allah. Jadi Allah berfirman, mereka itu mengharap rahmat Allah. Terkandung sebuah isyarat, ini perkara penting. Sebuah isyarat bahwa seorang hamba itu walaupun telah banyak melakukan amal, tidaklah baik baginya hanya bersandar pada amal-amal tersebut dan hanya berpatokan padanya. Namun seharusnya ia juga mengharap rahmat Allah, diterimanya amal-amal tersebut, ampunan bagi dosa-dosanya, dan ditutup aibnya dan kekurangannya. Karena itu Allah berfirman, dan Allah Maha Pengampun, artinya bagi yang bertaubat secara benar-benar, lagi Maha Penyayang. Apa maksud perkataan penulis ini? Walau seseorang sudah banyak amalnya, ya, sudah beriman, sudah berjihad, sudah berhijrah, maka seseorang jangan sampai dia bersandar dengan amalnya dalam menggapai surga. Karena surga didapat dengan rahmat Allah. Makanya di samping dia beramal, dia juga berharap pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena diterimanya amal ibadah, tidak diterimanya amal ibadah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga seseorang diampuni dosa atau tidak diampuni dosa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diterima taubat, tidak diterima taubat, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perkataan menarik dari Ibnu Aun, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, "La tasriq bi kasratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la." Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalmu. Karena semuanya berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita sering-sering minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita tidak dirahmati padahal hanya banyak amalnya. Betul, amal ibadah salah satu penyebab masuk surga, betul. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan atas apa yang kalian perbuat. Tetapi bukan penentu seseorang masuk surga. Dia sebab, salah satu sebab. Tetapi bukan penentu seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu pede dengan banyak amal, banyak salat, banyak puasa, banyak zakat, banyak haji, banyak umroh, banyak amal ibadah lainnya. Ya, karena semua berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu bahwasanya seseorang jangan lupa untuk meminta rahmat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di sini, wallahu ghafur. Allah akhiri ayatnya, dan Allah Maha Pengampun, artinya liman taba taubatan nasuhan, bagi orang yang bertobat secara benar-benar. Kenapa diakhiri ayat ini dengan surat dengan kata-kata wallahu ghafur? Artinya gini, orang yang beramal saleh tidak lepas dari dosa. Ya. Dan amal saleh bukan penentu surganya. Amal saleh adalah salah satu penyebab masuk surga. Adapun penentunya siapa? Rahmat Allah. Sedangkan kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, salatnya mungkin tidak pas, kemudian salatnya tidak khusyuk, berdoanya tidak jarang, baca Qur'annya salah-salah dan semisalnya. Itu berarti kekurangan. Makanya di akhir ayat ini wallahu ghafur. Allah Maha Pengampun. Ya, Rahim wasi'at rahmatuhu kulla syai wa amma jauduhu wa ihsanuhu kulla hayy. Artinya Rahim lagi penyayang, rahmatnya luas melingkupi segala sesuatu. Kedermawanannya dan kebaikannya menyeluruh kepada setiap makhluk hidup. Ini kalau kita memikirkan sifat Allah Ar-Rahim, ya sifat Allah Ar-Rahmah dan namanya Ar-Rahim dan Ar-Rahman, maka rahmat Allah begitu luas. Ya, kita membicarakan sebuah hal yang tidak pernah ada batasnya. Rahmat Allah begitu luas. Ingin contoh misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada namanya dalam buku dalam ilmu pengetahuan alam itu simbiosis mutualisme. Artinya saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Binatang satu dengan yang lainnya saling menguntungkan. Saya pernah melihat kura-kura di kolam, mungkin dia lama, saking lamanya mungkin berlumut. Tetapi dia bisa mempertahankan eksistensi hidupnya di dalam sumur tersebut dengan cara bantuan apa? Bantuan ikan untuk memakani lumut-lumut yang ada pada tubuhnya. Sedangkan dia punya tangan tidak bisa untuk menggaruk di belakangnya untuk menghilangkan lumut-lumutnya. Ini salah satu contoh simbiosis mutualisme. Orang kaya membutuhkan orang miskin. Orang miskin membutuhkan orang kaya. Ya. Kemudian di dalam berdakwah, antara orang yang berilmu membutuhkan orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Orang yang diluaskan rezekinya membutuhkan orang yang berilmu. Ini namanya saling menguntungkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat, ya. Orang yang kuat membutuhkan orang yang lemah untuk ditolong. Kalau enggak kekuatannya tidak ada manfaatnya. Makanya ketika tidak ada lagi simbiosis mutualisme yang ada kiamat. Ketika tidak ada lagi saling menguntungkan, maka yang ada adalah kiamat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang rahmat Allah, maka kita tidak akan pernah kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak la sahila lahu, tidak ada batasannya. Karena saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam bentuk rupa yang paling baik, ahsani taqwim. Kita membutuhkan mata, maka diciptakan oleh Allah mata. Mata tidak bisa berfungsi dengan maksimal kecuali harus ada bulu mata, kelopak mata. Kemudian ada kornea, kemudian ada macam-macam yang ada dalam mata tersebut. Paham? Ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan begitu masih saja sebagian orang kadang-kadang sebagian orang mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak memberi saya nikmat. Allah tidak perhatian kepada saya. Paham? Ini perkara yang merupakan mendatangkan cinta Allah. Ya, memahami rahmat Allah itu mendatangkan cinta seorang hamba kepada Allah. Yang dengan cinta tersebut seseorang akan semangat untuk beribadah. Karena rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama cinta, yang kedua al-khauf yaitu rasa harap, yang ketiga ar-raja rasa takut dan rasa harap. Itu rukun ibadah. Syarat ibadah ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Adapun rukun ibadah ada tiga, yaitu cinta kepada Allah. Seseorang tidak bisa cinta kepada Allah dengan maksimal tanpa dia memikirkan keindahan dan juga keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rambut ini bisa dipotong. Coba kalau tidak bisa dipotong. Ya, gunting manapun tidak bisa memotongnya. Gimana antum? Ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Baik. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan wa fi hadhil a'mal wa fi hadza dalilun ala anna man qama bi hadhil a'malil madhkurati hasala lahu maghfiratallahi idzil hasanatu yudhhibna sayyiati wa hasalat lahu rahmatullah. Di sini terdapat dalil bahwa orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut akan memperoleh ampunan Allah. Dari mana ini kita dapati? Yaitu ketika Allah berfirman wallahu ghafur, Allah Maha Pengampun. Orang yang mengerjakan tiga amalan tadi, beriman, berjihad, berhijrah, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah sangat berarti. Kenapa? Karena ketika seorang diampuni dosanya, ini berarti dia calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Lihat, amalan-amalan fungsinya itu salah satu fungsinya adalah amal saleh menghapuskan dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Artinya, dan ikutilah amalan yang buruk dengan amalan yang baik. Sungguh amalan buruk tersebut akan amalan baik tersebut akan menghapus amalan buruk. Ya. Ini salah satu fungsi beramal saleh, tapi ini tidak berlaku pada perkara hak antar sesama manusia, enggak berlaku. Ya, amal saleh penghapus dosa, betul, tapi tidak berlaku kalau dosanya berkaitan dengan orang lain. Paham maksud saya? Ya, kalau dosanya berkaitan dengan orang lain maka harus minta halal, minta maaf kepada orang tersebut. Dan ia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa idza hasalat lahul maghfiratu indafa'at anhu uqubatud dunya wal akhirati. Artinya, apabila ia telah mendapatkan ampunan, niscaya ia akan terhindar dari hukuman dunia dan akhirat. Allati hiya atharu dzunub, yang merupakan manifestasi dari dosa-dosa yang telah diampuni. Ya, dosa-dosa allati qad ghufirat wa mahallat atharuha, yang telah diampuni dan bekas-bekasnya tidak lenyap. Dosa itu menimbulkan bekas. Dosa mendatangkan keburukan bagi pelakunya, dunia dan akhirat. Dan ini yang harus dipahami baik-baik. Meskipun tidak ketahuan orang, dosa mendatangkan bekas bagi keluarga, anak, istri, bagi pekerjaan, bagi ketenangan hati. Meskipun orang tidak tahu, sebagian orang kadang-kadang melakukan dosa tatkala tidak ada orang, menganggap dirinya setelah itu mendapatkan kebaikan, pahala. Ya, ini tidak, jangan. Dosa itu mendatangkan keburukan dan ada bekasnya. Bekasnya mungkin pada anak, sulit untuk menghafal, sulit untuk menerima pelajaran. Bekasnya pada usaha kok terus menurun. Bekasnya kepada istri mungkin sulit untuk menerima, sulit untuk santun kepada suaminya, selalu nusyuz, selalu menyimpang, tidak taat perintah suaminya. Ternyata yang melakukan maksiat adalah suaminya. Jadi bekas maksiat suami berlaku kepada istri dan anak-anaknya. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan wa idza hasalat lahu rahmatu hasala ala kulli khairin fid dunya wal akhirah bal a'maluhumul madhkuratu min rahmatillahi bihim fala tawfiqihi liyahum lam yuriduha walaula iqdaruhum 'alayha lam yaqdiru 'alayha walaula ihsanuhu lam yutimmaha wa yuqabbiluha minhum falahul fadlu awwalan wa akhiran wa huwa alladhi manna bisababi wal musabbab. Subhanallah, sungguh besar pahala dari Allah rahmat dari Allah. Lihat, apabila ia memperoleh rahmat maka ia telah memperoleh segala kebaikan dunia maupun di akhirat. Ini salah satu keutamaan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh, kalau bukan karena rahmat Allah, seseorang akan menjadi binatang. Kalau amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat. Wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadi Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya dan karunianya. Ini menunjukkan rahmat di akhirat. Bahkan amalan-amalan mereka tersebut juga merupakan rahmat Allah terhadap mereka. Lihat, amalan seseorang itu rahmat Allah. Seorang bisa ngangkat takbir. Ini bapak-bapak yang jauh-jauh yang mungkin ke Masjid Imam Syafi'i harus dengan mobil, harus dengan kendaraan, jauh-jauh. Itu rahmat Allah. Allah memudahkan seseorang untuk beramal ibadah. Ya. Allah memudahkan seseorang untuk beramal saleh. Karena kalau bukan karena taufik Allah bagi mereka dalam hal itu, niscaya mereka tidak akan menginginkannya. Lihat, disebutkan pertama kali menginginkannya. Seorang bisa beribadah ketika ada keinginan. Berarti keinginan itu merupakan rahmat Allah. Ya, keinginan itu merupakan rahmat Allah. Coba, kalau azan dicabut dari diri kita, ingin sholat. Gimana? Gak akan bisa sholat. Kalau pas azan Allah mencabut dari diri kita keinginan untuk sholat, maka tidak akan bisa sholat gitu. Ini menunjukkan keinginan itu rahmat Allah. Ingin amal saleh, ingin beribadah, ingin menjauhi maksiat, keinginan itu rahmat Allah. Belum amalnya, baru keinginannya. Dan sekiranya bukan karena kemampuan yang diberikan Allah untuk mereka dalam melakukannya, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Artinya, ketika seorang mengangkat takbir, sujud, ruku, itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ketika seorang, tadi kita berbicara tentang ingin, dalam perkara sedekah, ingin beramal saleh, ingin saja sudah dapat pahala. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia keluarkan hartanya, maka itu dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, karena itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Artinya kalau tidak ada pemberian usaha dari Allah, tidak ada kekuatan dari Allah, maka tidak akan mampu untuk melakukannya mereka. Niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya, dan kalau bukan karena kebajikannya, niscaya dia tidak menyempurnakannya dan tidak menerimanya dari mereka. Lihat, salah satu kebajikan Allah, kebaikan Allah terhadap hambanya adalah hamba amalnya diterima oleh Allah. Kalau Allah mengatakan, wahai fulan, sholatmu sebagus apapun saya tidak terima, berhak gak Allah seperti itu? Berhak, sangat berhak. Tetapi subhanallah, ini rahmat Allah, Allah menerima amal kita. Ya, ini menerima amal kita subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk rahmat Allah subhanahu, dengan segala kekurangan yang kita miliki. Tadi bangun tidur saya dapat SMS, Ustaz, kalau ceramah jangan terlalu nangisnya dibuat-buat. Oh, saya ngelus dada aja. Baik. Habis itu, memang keridhaan manusia itu susah untuk dicapai. Orang ada saja yang mengkritik, yang tidak suka dan semisal. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang menjadi pemikiran di sini adalah kita melakukan amal ibadah tersebut menginginkan rahmat Allah. Apakah kemudian orang seperti itu kemudian digubris atau tidak? Itu bukan urusan. Yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Diterimanya amal ibadah kita subhanahu wa ta'ala, itu adalah yang kita harapkan. Dan itu rahmat Allah. Allah mau menerima amal ibadah kita dengan segala kekurangan. Mungkin ya, riya saya ketika menangis di dalam kajian, riya. Nah, itu kita berharap agar diterima amal ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekurangan yang kita amalkan, dengan kekurangan tatkala kita beramal, kita berharap pahala. Itu pun diterima oleh Allah misalkan. Bukankah itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan segala kekurangan yang kita miliki, dengan segala macam ujub, riya, sum'ah yang ada dalam diri seseorang ketika beramal, tetapi kemudian dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mau menerima. Jadi subhanallah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini perkataan agung dari Syekh. Beberapa rahmat Allah, kalau kita bisa runut dari rahmat Allah di sini, Yang pertama, rahmat Allah mencakup segala sesuatu seperti kedermawanannya. Ini rahmat Allah. Dermawan. Allah memberikan nikmat itu tanpa batas. Dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedermawanan dan kebajikan sama. Kemudian yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa. Itu rahmat Allah. Yang ketiga yaitu mendapat amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah. Tadi apa? Dosa diampuni, amalan diterima. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat yaitu Allah memberikan taufik keinginan dalam beramal. Keinginan dalam beramal. Yang keempat. Yang kelima, Allah memberikan kekuatan dalam beramal. Ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dengan segala macam kekurangannya Allah menerima amal ibadah. Ya, dengan segala macam kekurangannya Allah menerima amal ibadah. Saya ulangi, rahmat Allah yang ada pada diri hamba, yang pertama kedermawanan, kebajikan Allah. Semua yang kita butuhkan ada di dunia. Yang kedua, Allah apa tadi? Menghampuni dosa-dosa kita. Padahal kita tidak lepas dari dosa. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah amalannya diterima oleh Allah dengan segala macam kekurangan. Oh, berarti yang keenam ini masuk ke dalam perkara yang ketiga tadi. Dengan segala macam kekurangan, riya, menangis dibuat-buat sebagaimana tuduhan, ya. Saya anggap itu tuduhan. Ya, dan boleh saja membela diri. Tetapi perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat yaitu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik keinginan. Taufik keinginan. Artinya ingin beribadah itu nikmat Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba enggak ada ingin beribadah. Kemudian yang kelima yaitu Allah memberikan kekuatan tatkala beramal ibadah. Ada keinginan tapi enggak punya kekuatan. Ya, ada keinginan tapi tidak mempunyai kekuatan. Maka ini rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian penulis mengatakan falahul fadlu awalan wa akhiran wa huwa alladhi manna bisababi wal musabbabi. Karena itu baginya lah, bagi Allah lah segala keutamaan yang pertama dan terakhir. Artinya dari pertama sampai terakhir kehidupan seorang hamba semuanya adalah rahmat Allah. Dan dialah Allah yang mengaruniakan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Manna bisababi wal musabab. Sebab dan akibat. Kemudian setelah itu kita akan membaca ayat yang ke-219. Alhamdulillah selesai 218. Nah, wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah. Saya ada sisa waktu 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menjelaskan bahwa dosa mempunyai bekas. Mungkin dilakukan orang tua yang dulu karena ada bekasnya kepada anak, keluarga, bini dan sebagainya. Apakah itu juga dapat dikatakan hukum karma? Ya. Hukum karma, kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, hukum karma adalah hukum yang terjadi pada seseorang akibat perbuatan orang lain. Maka kita tidak, dalam Islam tidak menganut hukum karma. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la taziru waziratun wizra ukhra. Artinya dosa orang lain tidak ditanggung oleh seseorang. ya, dosa orang lain tidak ditanggung oleh seseorang. Akan tetapi yang dimaksud tadi adalah bekas maksiat itu akan ada pada dirinya, pada anaknya, ya, pada orang lain. Jadi misalkan begini, bedanya hukum karma dengan apa yang kita jelaskan tadi, yaitu kalau hukum karma tadi bahwa dia akan berurutan terus seperti itu, artinya tidak ada sama sekali pemberhentian, terus berlaku hukum karma. Sedangkan dalam Islam yang dikenal adalah al-jaza min jinsil amal, artinya pahala ataupun ganjaran sesuai dengan jenis amal. Makanya perkataan yang benar adalah kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu berbuat seperti itulah yang diperbuat kepadamu. Ya, itu kaedah-kaedah yang ada dalam agama Islam. Adapun bekas maksiat, maka para ulama menyebutkan bahwa ada bekas maksiat yang ada pada diri seseorang, tetapi itu bisa berhenti. Artinya cucu misalkan dia tidak mendapatkan bekas pekerjaan kakeknya, ya. Tetapi orang tua yang berbuat dosa, maka akan terasa bekasnya pada anaknya, pada suaminya, pada istrinya. Itu beda dengan hukum karma. Hukum karma itu terus-terusan. Yang tidak melakukan dosa, yang tidak ada hubungannya juga mendapatkan terus-terusan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Tafadhal. Bismillah, barakallahu fi ustaz. Seorang petugas haji, misalkan seorang petugas haji kesehatan, mereka berangkat pada kloter yang kedua, otomatis mengambil mikotnya di atas pesawat, ustaz. Nah, kemudian dalam beberapa pertemuan itu mereka itu, petugas haji itu diperintahkan untuk mentaati segala peraturan dari pemerintah, yang khususnya itu tadi mengambil mikotnya di Jeddah, ustaz. Sedangkan dia ini tahu bahwa itu mengambil mikotnya itu di atas pesawat di Ya'lamlam, ustaz. Bagaimana ustaz solusinya? Jazakillah khairan. Ya, lebih mendahulukan dia harus lebih mendahulukan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Kalau seandainya ingin berkilah mungkin bisa. Caranya begini, tapi agak sulit, ya. Dia masuk ke Mekah dalam keadaan dia belum memakai ihram. Dia belum memakai ihram, kain ihram. Tapi mungkin sudah berihram. Dia belum memakai kain ihram. Maka orang ini balik lagi ke miqat untuk memakai kain ihram dan tidak ada apa-apa atasnya. Kalau dia ingin melakukan seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya jelas. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Miqat itu adalah bagi penduduknya dan bagi siapa saja yang melewatinya yang bukan dari penduduknya. Liman aradal hajja awil umrah, bagi siapa yang ingin berhaji ataupun berumrah. Maka siapa yang ingin berhaji atau berumrah, maka dia harus melewati mikot dalam keadaan berihram. Dan berihram salah satu kewajibannya adalah memakai kain ihram. Kalau seandainya dia menuruti pendapat, ya saya katakan tidak menuruti pemerintah, menuruti pendapat bahwa boleh berkain ihram itu di Ka'bah, di airport Jeddah, maka berarti dia sudah melanggar sebuah kewajiban dan wajib membayar dam. Oh, kalau begitu Ustaz, gitu aja deh biar saya tidak menyalahi aturan pemerintah. Maka kita katakan jangan, karena salah satu tanda haji yang mabrur adalah yang tidak melanggar larangan-larangan ihram. Ya. Maka bisa saja dia, kalau seandainya di atas pesawat, mungkin satu orang dia memakai kain ihram dan berihram di atas pesawat. Yang lainnya mungkin sesuai dengan yang memberikan fatwanya. Maka saya tidak bisa mengatakan boleh saja di Jeddah. Ya tidak, karena itu termasuk syariat Allah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermiqat di berihram di miqat dan memakai kain ihramnya pun di miqat. Adapun untuk perempuan mudah mungkin. Ini untuk laki-laki yang sulit. Untuk perempuan mudah, karena perempuan tidak ada pak, tidak ada bedanya. Ya, perempuan tinggal meniatkan di dalam hati bahwasanya saya akan mengerjakan ibadah haji atau umroh. Sudah selesai, nggak perlu wudu, tidak perlu dalam keadaan suci, pakaiannya juga seperti itu saja, selesai. Adapun yang laki-laki ini yang sulit. Ya, laki-laki karena dia harus mengganti pakaiannya, pakaian yang membentuk tubuhnya yang disebut oleh para ulama fikih pakaian berjahit, itu harus dia ganti dengan dua kain ihram saja. Ya, dua kain ihram saja. Itu harus diganti. Jadi yang sulit di sini bukan perempuan. Yang sulit adalah para lelaki, dia harus berihram di atas pesawat, jatuh di atas pesawat. Di dalam pesawat yang sejajar dengan lam-lam. Kemudian setelah itu dia mengganti pakaiannya dengan dua kain ihram. Jadi tetap seperti itu walaupun terdapat peraturan pemerintah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kepada manusia di dalam maksiat kepada Allah, tetapi ketaatan di dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, kehadirannya. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.